Bismillah. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala: Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Berkata musannif rahimahullah, dan juga pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Taubah ayat 24, katakan jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, saudara-saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat-kerabat kalian, atau harta-harta yang kalian khawatirkan kerugiannya, atau tempat-tempat tinggal yang kalian ridhoi, kalau semua itu lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad di jalannya, maka tunggulah hingga Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan perintahnya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Allah tidak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang fasik. Ingat kita dalam bab apa? Bab wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Bab masalah syirik cinta, yaitu diantara manusia menjadikan tandingan-tandingan bagi Allah yang mereka mencintainya seperti mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti mencintai Allah artinya mencintai dengan penghambaan, mencintai dengan ta'abud, dengan cinta ibadah. Maka diantara dalilnya yang dibawakan oleh beliau, oleh musannif, adalah ayat dalam surat Taubah ini. Allah mengancam siapa yang lebih mencintai beberapa perkara ini lebih daripada mencintai Allah dan Rasulnya, diancam dengan ancaman yang berat, ancaman azab. Tunggu perintah Allah, tunggu Allah memerintahkan azab. Barakallahu fikum. Apa saja disebutkan rinciannya? Qul in kana aba'ukum, bapak-bapak kalian, au abna'ukum, anak-anak kalian, au ikhwanukum, saudara-saudara kalian, au azwajukum, au ashiratukum, ashiratukum, au amwal, harta, iqtaraftumuha, au tijarah, tijaratun takshawna kasadaha, perdagangan yang dikhawatirkan kerugiannya, atau masakin. Ini semua barakallahu fikum adalah dunia. Sahih? Ini semua dunia. Anak kalian, bapak kalian, anak kalian, saudara kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta kalian, perdagangan kalian, tempat-tempat tinggal kalian. Kalau ini semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan jihad fi sabilih, fatarabbasu, maka tunggulah kata Allah. Syarahnya dikatakan amarallahu nabiyahu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam an yatawa'ad. Allah memerintahkan nabinya untuk mengancam. Karena diawali dengan kalimat qul, katakanlah. Perintah untuk siapa itu? Perintah untuk nabinya dan rasulnya alaihi salatu wassalam. Katakan pada mereka, jika 8 ini kalian lebih cintai daripada Allah dan Rasulnya, jika bapak-bapak kalian, anak-anak kalian, istri-istri kalian, kerabat kalian, harta kalian, dan juga perdagangan kalian dan tempat tinggal kalian, kalau itu semua lebih kalian cintai daripada Allah dan Rasulnya dan daripada jihad fi sabilillah, maka tunggulah saat Allah menimpakan azab. Jihad adalah berangkat berperang di jalan Allah untuk membela agama Allah SWT. Biasanya istrinya akan berkata, jangan mas, nanti kalau mas mati gimana, kan gitu. Anaknya juga ngerengek, bi jangan bi, nanti kalau abi mati siapa lagi yang bersamaku, dan seterusnya. Demikian pula hartanya, nanti kalau saya mati gimana istri saya, dinikahi orang lain, gimana harta saya, akan diambil orang lain, bagaimana dengan tempat tinggal saya, dan seterusnya. Kalau kemudian lebih mementingkan 8 asnaf ini daripada jihad, berarti dia mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya dengan kecintaannya pada dunia ini. Berarti dia lebih cinta kepada dunianya, lebih cinta pada bapaknya, pada ibunya, pada anaknya, pada istrinya, pada hartanya, pada tempat tinggalnya. Fatarabbasu, ini yang diancam. Fa'asaraha au ba'daha. Kalau lebih mementingkan perkara-perkara ini atau sebagian daripadanya, lebih dipentingkan daripada yang Allah wajibkan, ala fi'li ma aujabahu Allah, mengalahkan apa yang Allah wajibkan, minal a'mal, dari amalan-amalan, allati yuhibbuha Allah, yang Allah cintai, justru dikalahkan, wa yardaha, yang Allah ridai, dari amalan tadi dikalahkan, seperti hijrah dan jihad. Dikalahkan, enggak mau hijrah, enggak mau jihad karena bapaknya, karena anaknya, karena istrinya, karena hartanya, karena rumahnya, karena negerinya, karena kampung halamannya, sehingga enggak mau hijrah, enggak mau jihad. Ini berarti mengalahkan cinta kepada amalan yang Allah perintahkan, dikalahkan dengan cintanya pada dunia ini tadi. Maka nabinya disuruh oleh Allah untuk mengancam. Wahai Rasul, ancam mereka. Qala Al-Imad Ibn Katsir, berkata Al-Imad Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, in kanat hadhil asya ahabba ilaikum, kalau perkara-perkara ini lebih dicintai oleh kalian, minallahi wa rasulih, daripada kepada Allah dan Rasulnya, daripada jihad fi sabili, fatarabbasu. Apakah Ibnu Katsir makna tarabbasu? Qala rahimahullah, ay intadhiru mada yahullu bikum min iqabih, tunggulah apa yang akan ditimpakan pada kalian dari azabnya. Tunggulah azab yang akan Allah timpakan. diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Dawud, dan lafadznya lafadz Abu Dawud, dari hadis Abdurrahman Al-Khurasani, dari hadis Abi Abdurrahman Al-Khurasani, dari Atha Al-Khurasani, dari Nafi', dari Ibn Umar. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkata, hadis ini sebagai bukti dari ancaman tadi, bahwa ancaman tadi terwujud, terbukti. Mana buktinya? Ini buktinya, hadis ini. Apa kata Nabi? Idza taba'tum bil 'aynah wa ghadtum adnab al baqar wa raditum biz zar' wa taraktum al jihad sallallahu 'alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum hatta turaji'u dinakum. Nabi menyatakan, kalau kalian sudah berjual beli dengan bai'ul ainah, jual beli riba, wa aqartum annabal baqar, dan kalian sudah ridha dengan ekor-ekor sapi, peternakan-peternakan, wa raditum bizara', dan kalian sudah ridha, lebih cinta kepada perkebunan-perkebunan, zara' perkebunan, wa taraktumul jihad, dan kalian meninggalkan jihad. Berarti jihad dikalahkan dengan apa? Dengan tijarah. Jihad dikalahkan dengan apa? Dengan amwal. Jihad dikalahkan dengan apa? Dengan peternakan, perkebunan, dan perdagangan riba. Maka diancam dalam ayat yang tadi, fatarabbasu, dalam hadis yang ini bukan diancam, langsung disebutkan azabnya, sallallahu 'alaikum dullan, akan ditimpakan kepada kalian kehinaan. Ini azab kerendahan, kehinaan, diinjak-injak, dibantai, dibunuh, dikalahkan, dikuasai, dijajah, ditindas. Itu semua makna dzul, makna kerendahan. Dan enggak dicabut kembali. Azab ini enggak dicabut kembali. Sampai kapan? Sampai kembali kepada agama kalian. Sampai kalian merujuk kembali kepada agama kalian. Sampai kalian mementingkan agama kalian daripada dunia. Mementingkan agama kalian daripada urusan-urusan dunia, daripada kecintaan kalian pada dunia, pada anak-anak, pada bapak-bapak, pada istri, pada benda-benda, pada harta, pada perdagangan, pada tempat tinggal, dan seterusnya. Harus kembali mencintai Allah dan Rasulnya, dan mencintai jihad fisabilillah, dan mencintai hijrah di jalannya, dan mencintai amal saleh, merujuk kepada agama kembali. Baru akan dicabut kehinaan tadi. Kalau tidak, tidak akan dicabut. La yanzi'uhu, enggak akan dicabut. Hatta turaji'u dinakum, hingga kalian merujuk kembali pada agama kalian. Fala budda min isari ma ahabbahu Allah, maka harus lebih mementingkan apa yang Allah cintai, min abdi, terhadap hambanya. Wa aradahu, lebih mementingkan apa yang Allah kehendaki. Harus seorang hamba lebih mencintai apa yang Allah kehendaki. Alama yuhibbul abdu wa yuriduh, lebih daripada apa yang diinginkan oleh seorang hamba dan apa yang dimaukannya. A, B, A. Allah mencintai A, kamu mencintai B. Mana dipentingkan? Hah? Apa yang Allah cintai harus lebih kamu dulukan daripada apa yang kamu sendiri cintai. Paham ya? Ada iradatullah, ada iradatul abdi. Keinginan Allah A, keinginan hamba B. Tinggal dilihat. Kalau kamu mengerjakan yang B, berarti engkau lebih mementingkan dirimu sendiri daripada perintah Allah. Sahibu hawa, pengekor hawa nafsu. Tetapi kalau dia mengikuti apa yang Allah inginkan, yaitu A, dia kalahkan keinginan pribadinya, dia kalahkan keinginan dirinya, maka orang itulah yang disebut mukmin, mengalahkan keinginan pribadinya dengan keinginan Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kembali kepada kitab. Fayuhibbu ma yuhibbuhullah. Maka seorang hamba mukmin harus mencintai apa yang dicintai Allah. Wa yubghid ma yubghiduhullah, dan harus membenci apa yang dibenci Allah. Kamu ingin mengambilnya, tapi kamu tahu Allah benci ini. Enggak. Mengapa? Allah benci. Tapi kamu kan ingin. Lah, saya harus kalahkan keinginan saya karena itu perkara haram, dibenci oleh Allah, maka saya pun harus benci. Mencintai apa yang Allah cintai dan membenci apa yang Allah benci. Wa yuwali fihi wa yu'adi fihi. Berwala kepada yang Allah berwala kepadanya dan memusuhi siapa yang Allah musuhi. Wala itu mencintai atau memberikan pembelaannya dan dukungannya. Kalau Allah membela para anbiya, kita juga membela para anbiya. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang saleh, ahli sunnati wal jamaah, ahli tauhid, maka kita pun wajib mencintai ahli tauhid. Sebaliknya, yu'adi, ma yu'adillah, memusuhi apa, siapa yang dimusuhi oleh Allah. Allah benci pada orang kafir, kita pun harus benci pada orang kafir. Kita gak suka dengan para pengkhianat, kita benci kepada para musyrikin. Mengapa? Karena Allah juga benci mereka. Maka kita harus membenci apa yang dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yutabi'u rasulahu, dan mengikuti rasulnya. Di dalam rangka cinta kepada Allah, harus mencintai apa yang dicintai Allah, harus membenci apa yang dibenci oleh Allah, memusuhi apa yang dimusuhi oleh Allah, siapa yang dimusuhi oleh Allah, dan mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, sesuai dengan apa yang ada di dalam ayat al-mihnah. Nah, ini baru singgung tadi di pelajaran sebelumnya. Apa ayat al-mihnah? Hah? Qul. Apa ayat al-mihnah? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, kalau kalian cinta pada Allah, ikutilah aku dan ikutilah Nabi. Berarti kalau cinta kepada Allah, harus yutabi'u rasulahu s.a.w. kama taqaddama fi ayatil mihnah, sebagaimana telah lewat dari ayat-ayat mihnah. Wa nadha'iruha, dan yang semakna dengan ayatul mihnah. Banyak sekali ayat-ayat lain yang semakna dengan itu. Taktafi bihadal qadar barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.